Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Boyo tentang perceraian. Kebetulan terjadi persis sama kakak saya gitu Boyo. Kakak saya tuh kekeh pengen bercerai. Terus suaminya kekeh gak mau menceraikan gitu. Ya kami pihak keluarga ya tadinya kalau ya karena dari kecil udah ditinggal orang tua ya jangan bercerai gitu. Terus akhirnya tapi ya gimana lah. Ya kalau ya, yang saya tanyakan kalau mempermudah pernikahan kan kita ini ya ini termasuk mempermudah perceraian termasuk biayanya saya yang bayar gitu. Gimana Bu ya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang minta cerai, subhanallah. Bencana bagi wanita yang minta cerai dan lihat akan ada bencana. Seorang wanita yang minta cerai tanpa sebab syar'i. Mungkin seorang wanita minta cerai karena tidak suka. Tiba-tiba hatinya tidak senang. Mungkin. Akan tapi yang menjadi bermasalah jika tidak senangnya karena matanya yang kotor. Pengkhianat. Dan dia tidak akan sempurna. Dia bakal sengsara hidupnya. Karena pengkhianatan di dalam hatinya. Mungkin suatu ketika ada pada zaman Nabi seorang wanita berkata, saya minta cerai ya Rasulullah. Kenapa? Apakah suamimu tidak baik-baik ya Rasulullah? Sangat soleh baik. Cuman saya tidak senang. Tapi bukan tidak senangnya karena ngelirik ke yang lainnya. Na'udzubillah. Kalau ngelirik yang lainnya pengkhianatan. Tidak bakal tertolong manusia itu. Biarpun nanti dinikahi wali kutub tersabja dia menjadi penjahat. Kalau tidak tobat. Karena dia hukukun nas. Dia telah melanggar haknya suami. Begitu sebaliknya seorang suami. Yang melakukan kezaliman kepada seorang istri, kemudian mencerai tanpa sebab yang jelas. Hati-hati. Perceraian tanpa sebab yang jelas. Sebab itu bermacam-macam, tidak harus terjadi pada diri wanita tersebut, tidak. Sebab itu macam-macam. Baik, jangan mudah minta cerai wahai para wanita. Hanya karena rasa tidak suka saja, perlu dicermati. Rasa tidak nyaman saja, apa yang menjadikan kamu tidak nyaman? Apakah karena suamimu memang betul-betul membuat tidak nyaman? Atau hatimu yang rusak menjadikan dirimu tidak nyaman? Sebab ketidaknyaman itu kadang tanpa sebab yang jelas. Ternyata sebabnya dari hati. Pernah yang merasakan benci? Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari benci. Orang kalau benci itu subhanallah tuh. Melihat ayamnya dia itu. Ayam itu. Ada apa dengan ayam itu? Baik, kalau alasannya syar'i, misalnya karena suami tidak sholat, nah ya, disuruh sholat nggak mau, jangan mengundang neraka di rumah kita dengan merawat suami yang tidak sholat, baru seorang istri menggugat perceraian, maka itu sesuatu yang tidak salah. Baik, kalau memang katanya sang suami dia sholat, karena sholat kan tidak harus laporan, berarti dia masih yakini sholat. Jadi semuanya, tuduhan itu tidak diperkenankan, baru kita angkat kalau sudah menjadi bentuk keyakinan. Dia bercerita misalnya, saya berzina, bercerita saya baru mabuk, atau tercium bau khamr di mulutnya, atau pelanggaran-pelanggaran syariat. Saya puasa, makan satu piring nggak bilang puasa, ini kan ya bohong, kelihatan nyata gitu lah. Maka di saat seperti itu sudah waktunya seorang istri diperkenankan untuk minta berpisah setelah mendidik tentunya. Ada. Kalau memang itu seorang wanita tersebut harus dijauhkan dari laki-laki fasik membiayainya bahkan bisa menjadi sunnah kadang dalam satu keadaan karena takut nanti tambah anak-anaknya bin penjahat kan tidak enak. Jadi untuk menolong seorang wanita kadang semacam itu. Mungkin tidak punya duit. Tapi harus hati dicermati. Makanya biasanya kalau ada orang. Itu urusan Allah ya. Kalau urusan kedzaliman suami kepada istri hati-hati. Tidak mudah kami perkenankan. Kami tidak mudah menghimbau untuk cerai. Kalau misalnya urusan pribadi. Misalnya Buya saya punya suami suka nempeleng. Gak ngasih nafkah. Itu urusan pribadi antara dirimu dengan suami. Jika engkau rela sorga bagimu. Suami gak pernah ngasih duit. Rela. Suami nempeleng. Rela. Ini bukan urusan kepada Allah. Ini adalah urusan kepada manusia. Kalau urusan kepada manusia, kalau urusan dengan sesama manusia, nah, kesabaran seorang laki-laki mempunyai seorang istri yang Masya Allah, nah, mulutnya itu mangap terus, nah, itu ya sabar. Wali nanti. Mau Pak, jadi wali suaminya kurang ajar, istrinya kurang ajar. Mudah, no, Baik, nanti dilanjut nanti saja insyaallah ya. Baik. Jadi kalau memang seorang suami yang memang tidak benar, kaidahnya sederhana ibu, supaya tidak nanti kalau suami fasik melakukan satu dosa yang nyata-nyata jelas, dosa besar, diingatkan masih tidak mau, maka sudah diperkenankan seorang istri untuk minta cerai. Dan yang membantu perceraian ini pun membantu membebaskan wanita di dalam cengkrama orang fasik, orang yang zalim, orang yang tidak baik. Akan tetapi kalau ternyata belum ada bukti yang semacam itu, tidak. Itu urusannya dengan Allah. Tapi urusan pribadi, ditanya kamu sabar atau tidak. Kalau sabar, enggak ada masalah. Bahkan kadang seorang wanita yang setiap hari ditempeleng sama suami, lalu minta cerai, saya ingatkan, ibu, memangnya cerai gampang. Daripada saya ditempelengi terus, ibu, setelah perceraian ada langkah baru lagi. Apa itu? Menjanda. Saya tanyakan kepada diri pribadi ibu. Ibu punya kebutuhan yang khusus atau tidak tentang urusan seks? Dia berkata, saya tidak kepikiran gitu. Iya ibu, sekarang tidak kepikiran karena ibu ditempelengi terus. Akan tapi di saat bebas dari seorang suami, menjadi menjanda, kadang-kadang setan berbisik. Laki-laki terlihat ganteng semuanya, awas hati-hati. Jadi awas, urusan perzinaan yang harus takut. Jadi mempunyai seorang suami suka nempeleng lebih bagus daripada menjanda setelah itu berzina. Na'udzubillah, hina. Mending ditempeleng masuk surga setelah itu. Kadang seorang wanita tidak berpikir jangka panjang, hanya cerai. Mencerai. Kalau sudah tidak bersuami, itu kadang dia baik, tapi orang memandang kadang picik, loh, ah dia janda tuh. Dia mandang rendah, tidak gampang. Kecuali dijaga dengan keimanan, maka iman yang menteng. Takutlah kepada zina, mukaddimah zina. Menjauhkan dari kemesraan adalah perzinaan dan mukaddimah zina. Dijauhkan dari kemesraan, tidak di dunia, tidak di akhirat. Bahkan nanti setelah menikah pun, karena dia sudah biasa dengan keharaman, lihat mempunyai suami yang halal pun, karena hatinya busuk, dia pun tidak akan mesra secara sesungguhnya. Matanya melirik lagi ke sana, disiksa di dunia dengan itu semuanya. Tapi kalau orang sudah punya keimanan, lihat, dia akan puas dengan yang halal darinya. Suami atau istri yang dimilikinya, indah. Itu pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini saja insyaAllah. Ini masalah percayaan. Kalau benar-benar problem rumah tangga, nanti bisa dihadapkan kepada kami untuk diselesaikan. Wallahu a'lam bishawab.